بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم، setiap-tiap insan pasti menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan setiap-tiap insan pasti menginginkan dia bisa masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang dia cintai dari kerabat-kerabatnya. Dia menginginkan bisa masuk surga bersama ayahnya. Dia menginginkan bisa masuk surga bersama ibunya, bisa masuk surga bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Dalam keadaan kembali berkumpul berbahagia di negeri yang penuh dengan berjuta kenikmatan, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita teringat dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berkumpul bersama keluarganya, bersama ayah ibunya, istri anak-anaknya, anak keturunannya, masuk ke dalam Jannatul Na'im, Jannatul Adn. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan yang demikian. Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yaitu surga Adn yang mana mereka-mereka itu akan memasukinya. Masuknya enggak sendiri, tapi waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tapi mereka akan memasuki surga Adn tersebut bersama ayah-ayah mereka, bersama orang tua mereka, bersama dengan istri-istri mereka, bersama dengan anak-anak keturunan mereka. Dari kalangan orang-orang yang soleh, orang tuanya orang yang soleh, orang yang bertauhid, istri-istrinya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid, anak keturunannya demikian juga, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid. Setelah dia masuk ke surga, dia dalam keadaan apa? Disambut oleh para malaikat. Dari segenap penjuru pintu surga, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat dalam keadaan menyambut mereka, disambut dengan kalimat-kalimat sambutan oleh para malaikat di setiap tiap pintu surga dengan mengucapkan salamun 'alaikum bima sabartum, keselamatan terlimpah atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian. Jadi amalan sabar, kesabaran seorang hamba di dunia, kesabaran seorang hamba dalam menjalankan amalan-amalan saleh, kesabaran seorang hamba dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kesabaran seorang hamba dalam menjauhi larangan-larangan Allah, kesabaran seorang hamba dalam beristiqomah di atas ketakwaan dan keimanan, itu akan membuahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diucapkan selamat, para malaikat mengucapkan selamat kepada ahli surga, mengucapkan ucapan-ucapan kebahagiaan kepada ahli surga di setiap tiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan terlimpah atas kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka surga ini adalah sebaik-baik negeri kembali, negeri kesudahan untuk mereka-mereka orang-orang yang bersabar. Ayat ini ikhwatal iman azanallahu yakum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang berhak mendapatkan sambutan semacam tadi, sifat-sifat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan semacam tadi, yakni di ayat-ayat sebelumnya kita akan baca insyaallah, yang mana orang-orang yang berhak mendapatkan sambutan dari para malaikat di surga semacam tadi, itu di dunia Allah sudah berikan gelar kepada mereka dengan ulul albab. Allah memberikan gelar kepada mereka dengan sebutan ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ulul albab bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang ya pikirannya tidak cerdas, tidak pintar, tapi dia adalah orang-orang yang pandai dan cerdas. Siapa mereka? Ya, disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, ya barakallahu fikum, ayat yang ke-20. Siapakah mereka? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Siapakah mereka itu ulul albab? Kata Allah Azza wa Jalla di antara sifat-sifat mereka, yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yakni orang-orang yang senantiasa menunaikan perjanjian-perjanjian kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak membatalkan janjinya. Ini sifat ulul albab, orang-orang yang berhak masuk surga aden, orang-orang yang berhak mendapatkan sambutan dari para malaikat di setiap-tiap pintu surga aden. Sifat yang pertama, mereka tidak ingkar janji, mereka senantiasa komitmen dengan janji. Wala yanquduna al-mitsaq, mereka tidak membatalkan perjanjian-perjanjian mereka. Maka dalam ayat yang mulia ini, ikhwatal iman barakallahu fikum, agar kita menjadi orang-orang yang bisa masuk surga, menjadi orang-orang yang diberikan predikat ulul albab, hendaknya kita berusaha untuk komitmen dengan janji-janji kita. Sampai dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan janji kepada manusia itu ibaratnya seperti janji dengan Allah Azza wa Jalla. Walladzina yufuna bi'ahdillah, yakni orang-orang yang senantiasa menunaikan perjanjian dengan Allah. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah janji dengan sesama hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hutang piutang, pinjam meminjam, bisnis bersama, janji ini, janji itu, dan seterusnya. Nah, akad ini, akad itu, bersama hamba-hamba Allah. sampai disandarkan perjanjian ini atas nama Allah dalam ayat ini? Karena memang perjanjian-perjanjian dengan hamba-hamba Allah ini dalam keadaan sedemikian wajib untuk ditunaikan sebagaimana seorang telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang ini adalah sifat-sifat seorang mukmin, senantiasa memenuhi janji-janjinya, memenuhi akad-akad. Dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Sebagaimana dalam ayat ini pula, wala yanquduna al-mitsaq. Mereka tidak membatalkan perjanjian-perjanjian. Tidak melanggar janjinya. Ini sifat ulul albab yang pertama. Kemudian yang berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, menyambung hubungan-hubungan kebaikan, menyambung perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Dari hukuk, hak-hak yang harus ditunaikan sama hamba-hamba Allah. Apakah hak orang tua, hak istri, hak anak, hak kerabat, hak budak, hak binatang-binatang dan yang lain sebagainya yang harus ditunaikan. Mereka berusaha untuk menjalankan itu semua. Menyambungkan berbagai macam hukuk-hukuk, hak-hak diberikan kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Sehingga orang-orang kalau seorang menginginkan masuk surga bersama anak istri, bersama orang tua, bersama anak keturunannya, hendaknya dia berusaha menjalin, menunaikan hak-hak yang harus disambungkan, yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak tersebut. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membalikan hak-hak, menyalurkan hak-hak kepada yang berhak untuk menerimanya di dunia ini. Menyambung tali silaturahim, menyambung hubungan persaudaraan, menyampaikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya. Mafhumnya di sisi lain, kita wajib untuk menjauhi segala bentuk kezaliman-kezaliman, segala bentuk pelanggaran-pelanggaran hak, segala bentuk pemutusan-pemutusan hak. Karena ini akan bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Sekecil apapun hak, kalau diambil dari pemiliknya, itu akan bisa menjadi penghalang seorang masuk surga. Rasulullah SAW menyatakan, maniqtata'a haqqam ri'im biyamini fa inna Allah harrama 'alaihil jannata. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Ya Rasulullah, in kana syai'an yasiran, wa ya Rasulullah, walaupun itu adalah hak yang kecil yang dirampas, kezaliman yang dilakukan, walaupun itu adalah sedikit. Nabi menyatakan, wa in kana qadiban min arab, walaupun yang dirampas itu cuma sepotong kayu siwak, kayu arab. Dirampas, tidak diberikan kepada pemiliknya, ya, tapi dia rampas, dia zalimi saudaranya, maka dia diharamkan dari masuk surga. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim. Haram bagi seorang yang mengambil harta saudaranya dengan cara yang zalim untuk bisa masuk surga. Maka barang siapa yang menginginkan masuk surga, dia harus berusaha untuk menyambungkan hukuk, memberikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya. ya, dan dia menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan zalim, segala bentuk perbuatan-perbuatan menganiaya. Ikhwatal iman barakallahu fikum. Demikian juga menyambung tali silaturahim, menyambung persaudaraan, ya, kepada kerabat, naam, kepada barakallahu fikum sanak saudara, sanak famili. Ini juga merupakan perkara yang akan bisa, ya, mendatangkan asbab, menjadikan asbab seorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sifat daripada para ulul albab yang akan dijanjikan surga Aden adalah yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yakni mereka-mereka yang senantiasa takut kepada Rabb mereka. Senantiasa menanamkan rasa takut. Segar senantiasa memiliki rasa takut kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha untuk mendatangkan, memupuk rasa takutnya kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut akan jeleknya hari pembalasan. Karena memang al-khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ini merupakan perkara yang sedemikian bermanfaat, yang akan bisa menjadikan seseorang terjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala memiliki rasa takut kepada Allah di dunia, menangisi dosa-dosanya, teringat azab api neraka, kemudian dia sampai-sampai dalam keadaan senantiasa menyesali dan menangisi dosa-dosa yang terlanjur dia kerjakan, maka yang seperti ini dalam keadaan tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ainani la tamassahuma an-naru. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mata yang dia dalam keadaan menangis didorong oleh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, di medan perbatasan jihad fisabilillah. Khadhal liman rahiman wa rahimakumullah. Penting bagi kita untuk senantiasa menumbuh kembangkan rasa khasyah. Karena yang namanya khasyah, rasa takut kepada Allah, ini termasuk modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara doa beliau, beliau meminta kepada Allah rasa khusyah. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati. Di antara doa beliau dari rangkaian doa yang panjang, beliau menyatakan, Allahumma qsim lana, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa khasyah kepadamu, rasa takut kepadamu. Allati tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati, yang dengan rasa takut kepadamu akan bisa menghalangi diri-diri kami dari berbuat maksiat kepadamu. Ini diantara manfaat rasa khasyah, rasa takut, akan bisa mengantarkan seorang untuk terjauhkan dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Dan rasa khosyah di dunia ini akan bisa mendatangkan keamanan yang abadi. Rasa takut di dunia kepada Allah, rasa takut di dunia kepada Allah itu akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla, dibalas dengan keamanan di surga. Sehingga Rasulullah SAW pun berdoa, meminta al-khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita, hendaknya kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini merupakan ciri dan sifat-sifat dari para ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran, yang mereka dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla menyatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yakni orang-orang yang bersabar di dalam mengharapkan wajah Rabb mereka, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan surganya Allah, berjumpa dengan Allah di surga, itu butuh kesabaran, butuh ketabahan. Sehingga di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan sifat-sifat calon ahli surga ketika di dunia adalah mereka senantiasa bersabar. Mereka senantiasa bersabar di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian Allah merincikan di antara bentuk bersabar, mereka menegakkan sholat. Kemudian mereka menginfakkan sebagian daripada hartanya secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian dia mencegah atau kemudian mereka membalas, ya, dengan kebaikan orang-orang yang berbuat jelek kepada dirinya. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada dirinya, ternyata dia balas dengan kebaikan. Dia balas dengan barakallahu fikum al-hasanah. Sebagian manusia kalau diperlakukan jelek, dia ingin membalas dengan kejelekan. Ya. Sebagian orang ketika dilakukan dengan tidak bagus, dizalimi, dia ingin balas mendzalimi. Kalau memang ini fitrah manusiawi. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan semisal itu. Boleh orang diberbuat orang dizalimi, ya, ditimpakan kepadanya kejelekan, dia boleh membalas dengan kejelekan yang semisal itu. Tapi kemudian Allah menyatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, kemudian dia justru kemudian berbuat islah, memperbaiki hubungan. Dan ini sulit. Perkara yang berat, perkara yang sulit. Ketika dia diperlakukan kasar, dia dipukul, dia disakiti sama temannya, sama saudara-saudaranya. Ternyata dia kemudian apa? Tidak balas dengan kejelekan serupa, tapi dia memaafkan. Setelah dia memaafkan, dia berusaha menjalin hubungan baik. Dia berusaha untuk memberikan jalinan kebaikan kepada saudaranya yang berbuat jelek kepada dirinya. Dan inilah ya, sulit, perkara yang sulit. Tapi yang ini yang lebih afdal. Ini sifat-sifat ulul albab. Sifat-sifat orang-orang yang berhak untuk dipanggil. Atau orang-orang yang berhak untuk disambut oleh para malaikat dari pintu-pintu surga Aden. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan terlimpah atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Dan di antara bentuk kesabaran, tatkala dia bersabar menghadapi kezaliman-kezaliman, kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya, memaafkan saudaranya, kemudian dia berusaha menjalin persaudaraan. Ya, sebagian orang ketika dizalimi, kadang dia enggak mau lagi menjalin persaudaraan dengan temannya. Tapi kalau orang ini, dia ternyata apa? Memaafkan saudaranya dan berusaha berbuat islah, menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan dengan saudaranya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang terakhir, sebagai bentuk nasihat kepada saya pribadi dan antum semuanya, karena memang kita diperintahkan untuk memperbesar rasa maaf kita kepada saudara-saudara kita, menanamkan rasa tabah di dalam menghadapi kekurangan saudara kita. Selama kita masih hidup di dunia, masing-masing kita memiliki kejelekan, masing-masing kita memiliki kesalahan. Terkadang kita melanggar hak saudara kita, menzalimi saudara kita, terkadang kita menyakiti saudara kita, maka butuh untuk kita saling menanamkan rasa pemaaf kepada saudara-saudara kita. Karena memang ini sifat dari para ulul albab, orang-orang yang senantiasa wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah. Dia senantiasa membalas kejelekan yang dia alami dengan kebaikan-kebaikan. Minimalnya dengan rasa maaf, minimalnya dengan maafkan kesalahan saudara kita. Maka ini hendaknya setiap-tiap kita untuk berhias, bersabar, ya, menjalankan sifat-sifat semacam tadi, yang mudah-mudahan dengannya seorang akan bisa mendapatkan gelar predikat sebagai ulul albab. Kecuali kalau saudara kita ini seorang yang melampaui batas, yang kalau dimaafkan semakin semena-mena, ya jangan dimaafkan, tapi jalankan dengan barakallahu fiikum, ya, apa namanya, melalui yang berwajib, ya, laporkan kepada yang berwajib untuk diberikan tindakan untuk menyadarkan saudara kita. Tapi kalau saudara kita tidak sengaja, saudara kita bukan orang yang melampaui batas, saudara kita bukan orang yang memang, ya, barakallahu fiikum, semena-mena, maka hendaknya kedepankan rasa maaf, kedepankan rasa, ya, maaf untuk saudara-saudara kita, karena memang ini bimbingan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik untuk berhias dengan sifat-sifat itu semua, agar kita tergolong menjadi ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran, orang-orang yang akan bisa mendapatkan sambutan dari Allah Azza wa Jalla, ya, di surganya, sambutan dari para malaikatnya. Salamun alaikum bima sabartum fa nikma uqbaddar. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.